Bismillahirrahmanirrahim. Qadna alamu ni ni Bismillahirrahmanirrahim. Qadna alamu innahu la yahzunukal ladzi yaquluna fa innahum la yukadzibuna walakinnaz zalimina bi ayatillahi yajhadun. Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna. Wala mubaddila li kalimatillah. Wala qad ja'aka min naba'il mursalin. Qad na'lamu teman-teman mursani ingsun. Ingsun Allah. Qad na'lamu teman-teman mursani ingsun Allah. Innahu sak temene kelakuan. Qad utek qad iku litahqiq krana makna tahqiq, teman-teman. Innahu sak temene kelakuan ayisanu degese sak temene nggih kelakuan keadaan layah dunuka iku yektine nyusano layah dunuka iku yektine nyusano ka ing sira apa sing nyusano Allah di apa perkara yakuluna kang ngucap utawa kang komentari sapa kufar la kamaring sira minat takzibi sangking gorohno fa'innahum layukat dibunaka fa'innahum mongko saat temani kufar utawi kafir Mekah iku layukat dibunaka iku rapodo gorohno sopo kufar kain siro fa'innahum mongko saat temani kufar layukat dibunaka iku orang gorohno sopo kufar kain siro fistiri ing dalam waktu rahasia atau waktu dewian. Li ilmihim krono ngertine kufar anaka sak temne sira Muhammad iku sadiqun iku wong sing jujur. Iku sadiqun wong sing jujur. Wa fi qira'atin nang ing dalem siji qira'at ditakhfif kelawan diwaca takhfif. Dadi diwaca layak dibunaka. Dadi boten layak dibunaka tapi layak dibunaka. Elayan dibunaka tegese ora padha nisbatno sapa kufar ka ing sira ilal kitfi maring kedustaan. Walakin al-zalimina tetapi nanti berapa orang yang zalim wadu'ahu ngeletakna sapa Allah yang kata walakin al-zalimin mau di al-mutmar yang panggunaan itu mir. Jadi mesti ini tak usah wonten marjek ini walakin al-zalim tapi disebut ngangge domir-domir jadi walakin al-zalimin bi ayatillahi klan piro-piro ayat te Allah ayat Qur'ani tegese klan Qur'an yat hadunai ku podo juhud sopa kufar juhud artinya apa ayu kadibuna ketika mendustakan sopa kufar walakot kudibat lan teman-teman dan gorono sopa rusulun pura-pura rasul mingkob jika sangking sedungi siro sihi ku tetap ing dalam dawuh walakot kudibat rusul mingkob jika liatun utawi ngerem-ngerem utawi menghibur lin nabi maring kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam faso baru mongko padha sabar sapa rusul faso baru mongko padha sabar sapa rusul alama ing atase perkara kudu bukang den dustakan sapa rusul wa udulan ya padha den sakiti sapa rusul hatta tahum sigo teko ing rusul apa nasruna hatta atas iku teko gumeng rusul apa nasruna apa pertolongan kita pertolongane Allah bi ihlaki kaumihim kelawan ngerusak kaumnya rusul fasbir hatta yaktiakan nasruh fasbir mongko sabaro siro hatta yaktiasi iku teko ing siro apa nasruh apa pertolongan bi ihlaki kaumika kelawan rusak kaum siro Muhammad wala mubaddila li kalimatillah lan ora ana pergantian iku mujud wala mutadila lan ora ana pergantian iku mujud li kalimatillah maring pira-pira kalimate Allah utawa ketentuane Allah e mawaidi tegese pira-pira janjine Allah utawa ajamane Allah wala kaja'alan teman-teman teko ka ing sira wala kaja'alan teman-teman teko ka ing sira apa min nabail mursalin saking cerita-ceritane wong sing den utus. Terus ema yas kunu bihi ema tegese perkara kol bukan apa keblakan kof, bak, lam, apa kof, lam, bak Kof Masa itu Kof Ba Buatan kof lam ya lam salah cetak nih. Kalau buka tu, kau lamrien lah malam bingung lah. Matik sih semua. Berakhir sendu kita murah. Jadi gua ngetes si motor. Kau beli. Kau. Ini bener kau. Lam. Lam. Bak kau. Matik sih perkorayas gunung kang tenang bilan. Enggak ciruan tu si bidal. Lu kita murah jadi gua ngetes si motor. Karo-karuan. Mata kese perkara yas gunungan dari tenang diiklan mapo kol buka. Dikendiri sing koblakan apa kol buka apa atiro. Wala kejalan teman-teman teko kang sira apa minna bail mursalin saking critane wong sing terus. Ono kula tresno. Wa ingkana lamun ana apa saan yuk babira gedhe alzumatik sing gedhe alika ing atas sira Muhammad. Jika kamu rasa berat, merasa besar apa ira apa nentangi kufar utawa mengoni kufar antini kufar anit islami sang islam lihir sika krono ngungseng hiro kepingin banget jenis ngungseng haris keinginan yang sangat alaihi mengatasi kufar jika kamu Muhammad ingin sekali mereka islam tapi jalur aneh-aneh jadi gue jalur mujizat sing aneh-aneh fa ini statok tak mongko lamun kuat siro Muhammad antab tagiyah ingin toh boleh siro Muhammad nafakon ing napa dalan sing terus esaroban tegese dalan sing terus leng utawi bolongan fil ardi ing dalam bumi ausulaman utawa kowe karep ing tangga emas adan tegese tangga sesama ing dalam langit fatak tiagum biaya mongko nekakno sira ing kufar sing jalu aneh-aneh wau biayatin kelan ayat mimasa ing perkara iktarofu kang padha jalu aneh-aneh sapa kufar fa'al mongko nglakoni ya sira Muhammad fa'al mongko nglakoni ya sira Muhammad al makna te maknane ngene annaka la tastati udzalik annaka sak temne sira Muhammad ku la tastati ora kuwasa sira dalika mongko tak diagung biaya fasfir mongko sabar sira fasfir mongko sabar sira hatta yakuna wa sigo ngekei ketentuan sapa apa walau sa'al lamun kersana sapa Allah apa hidayah taung ing ngekei hidayah kufar la jama'ahum ala hidayah yaktine ngumpulna sapa apa gumeng kufar ala hidayah ing atase petunjuk walakin lam yasa dzalik falam yu'min tetapi nek ora kersa sapa apa dzalika ing mengkono-mengkono jam'ahum ala hidayah falam yu'minu mongko ora iman sapa kufar iswala takunan amna jahilin mongko aja ana sira Muhammad fala takunan mongko aja ana sira Muhammad al jahilina iku setengah saking mung sing pintu-pintu kabeh. Ki aja melak-melak pintu. Pintu-pintu tetep napa? Pintu kira sampe melak-melak napa? Pintu. Fala takuna namo kaja ana sira Muhammad bin al-Jahidin. Iku setengah saking mung sing napa? Pintu. Dari kapan mengkono-mengkono nuruti karepe kufar. Njaluk senane. Mun kula terangan, mang ayate niku waqaf tam nggih. Waqaf tamnya ayat niki sampai fala takuna napa? Bin al-Jahidin. Dimulai saking ayat qadina alamu innahu la yahzunuka allazi yaquluna fa innahum la yukadzibuna. Terus kanjeng Nabi diutus niku cara tarikh rata-rata umur berapa 40 napa tahun. Nabi itu mulai kecil teng Mekah. Ya, terus beliau dikenal jujur, dikenal boten kakean tingkah. Fasa puncak dikenal jujur sampai cara tiang Arab gitu yang Mekah niku wonten sengketa peletakan Hajar Aswad niku diserano kanjeng Nabi karena Nabi dianggap dia bikin apa jujur artinya mereka ndak pernah menyaksikan Nabi punya rapat pendusta jadi balik teng sejarah awal gitu. Jadi tiang Mekah ngerti ini nak Muhammad tiang apa jujur sampai peristiwa terpenting gini ku meletakkan Hajar Aswad sing mestine ditangani tiang-tiang sepuh, tiang-tiang kure sepuh kibarnana kanjeng Nabi, mergo dianggap tiang sing jujur. Mereka melakopi napa al-amin, seseorang sing iso napa dipercaya. Kula bolak-balik wingi matur bareng kanjeng Nabi umur 40 tahun ditugasno dadi rasul. Gini ku sawise nampa wajib Iqra bismirabbikal ladzi napa itu terus Nabi munggah teng gunung, intinya Nabi keluarga paman-paman ini diundang. Mereka pertama dakwah wa anzir asyiratakal akrobi. Jadi keluarga dekat kan ngandani. Ini ku Nabi pidato pertama teng gunung dramatis. Ini ku ngendikan aro'aitum cara jenengan sepundi andekan saya mengatakan bahwa akan keluar dari batu ini kuda atau sapi. Nah, barangmu kalau wong kok watu kok butuh apa? Niku sak jawabe tiang-tiang Mekah pas niku majarobna alika kadiban. Wis amat ki ngomong piye tak percaya mergo aku ora tau roh kowe gor. Dimulai cilik kowe ora tau goro cek kowe muni jaran pe metu kok watu lah ya tak percaya. Jebule Nabi Badr niku ngendikan fa inni nadzirul lakum baina yati adzabin sadid. Aku saiki resmi diutus Allah. Aku saiki dadi Rasulullah. Pas niku reaksi pertama Abu Lahab tabban laka ya Muhammad ali hada jama'atana mas ke ujian cok jebule perkara iki tok kowe ngumpul kita-kita ya tabban ujian cok jebule perkara iki tok ya terus wonten turun ayat tabbat jada Abi Lahab wa ta lan iki diterangaken ketika perlawanan kaumnya begitu Nabi yo kaget. Selama ini beliau tahunya kayak apa perlakuan kaumnya pada beliau sangat baik, sangat percaya. Pas puncaknya penting dipercaya, yaitu bahwa beliau itu wah malah orang dipercaya. Jadi pas puncaknya yang penting dipercaya malah orang dipercaya. Nabi ke grogi sebagai basariah grogi, jadi innahu la yahzuru kalladzi yaquluna. Kamu tentu gelisah Muhammad terhadap reaksi mereka. Mereka ternyata mereka melawan. Fa'innahum layuka dibunaka. Hakikat mereka tidak pernah mendustakan. Mereka wong kafir Mekah nyeksa ini nak Muhammad gak direputasi pendusta. Jenenge fa'innahum layuka dibu. Geleng-geleng sing seneng ilmu dukun ilmu klinik sing tobat. Tapi walakin nadzalimina bi ayatillah yashadun. Tetapi wong dolim iku pancen dasar tukang mungkiri ayat-ayate Allah. Ayat cara Allah mungkiri ayat-ayat Allah. Gini ku ngene. Aku ngakoni mas kowe nak jujur kowe pancen ra tau gara. Tapi kowe nak ngaku Rasulullah. Aku di ukuran, di standar. Ya ku paling gak bisa terbang ning langit. Bar terbang terus kowe nggawa kitab intine ning kene ku ana mandat nak kowe Rasulullah Rabbil alamin. Iki jenenge autar qofis sama. Walan nu'mina li ruqiyika hatta tunazzila alaina kitaban. Nah aku percayane percaya, aku wong lugu wong jujur. Tapi iki urusan kayak aku Rasulullah, dadi iki kudu direputasi sing ora umum. Meniku terus diterangno teng kene surat Isra. Paring gak kowe ku teko bareng malaikat. Au tak tiya bil malaikati wal malaikati qabila. Kowe ku nak ngaku Rasul ya Allah gandeng ta malaikat gandeng. Terus ana maklumat kok Allah nak kowe Rasul. Jadi diumumno, ditasbihkan. Ini lho, wali anyar, nabi anyar, iya anyar. Yang nombatnya Allah langsung. Al-Taktiya billahi wa malaikatin apa? Qabila. Jadi Allah dan malaikat bareng-bareng maklumatnya anak kue roh. Terus, awyaku nalaka baitum min zuhrufin al-tarqof sapa. Udah paling enggak nih, omamu cukup-cukup kesulap jadi emas. Rasulullah gembel kiri. Baitum min zuhrufin. Ini tuh ngomong pajak terkenali wali ampok, terkenali kaya ampok. Kere, berarti dungannya ramus tajam. Nanti juga ramus tajam itu keadaan omahe lho. Awyaku nalaka betu min zubrufin. Paling gak omah kesulap jadi mas. Terus autar kofi sama. Atau paling gak kaya rasul bisa munggah di langit. Sualan mu'min ali rupihi ka hatta guna zila alina kita benak. Wis munggah lah aku pernah percaya. Sedulungi kaya gawa kertas, gawa kitab. Seneng pun ada pengumuman. Aku pengen kabut anak rasul rabbil alam. Ya bar Nabi itu pusing kan. Wah kok itu standar yang ngono. Ya aku mau kaya yang Jawa orang ngotong. Standar ini hebat itu nanti kelabian untuk aku sumo. Di keris naga sastra. Pokoknya ngambil ukuran-ukuran yang menurut versinya sendiri. Ini aku ngambil bayangan khayal ini piam. Iku jenenge orang-orang dolim tu gorob di ayat itu. Sama nak mahu ayat tuan di bulan balen ini. Nanti kok bunyi tak tajud. Apa Ramadan? Nak sampai oleh mahu ayat tuan tersalah. Ayat-ayat Allah. ayat-ayatnya Allah itu nak cara wong kafir, wong dolim, atau wong fasik itu sesuatu yang spektakuler. Amrun horibun lil adat kaya manusia bisa miber, bisa melaku dure banyu, bisa nyulap kota Mekah jadi kota sing indah ya. Ini yang disebut ini surat Isra fatufat jirul anha rohkilalara tafsir paling kan aku rasul bisa nyulap Mekah jadi kota sing makmur sing ana sungai cemenga mengalir kaya Mesir ana Nile. Padahal jare pangeran wong dolim iku bi ayatillah ya hadun. Wong dolim iku wong sing mungkiri ayate Allah. Nggih, wong dolim wong sing mungkiri ayate Allah. Lah ayat cara Allah niku boten anut barang-barang sing nyilayani adat. Ternyata ayat cara Allah iku wa ma min dhabatin fil ardi wa la ta'iri yadiru bijarahihi illa umamun amsalukum inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-laili wan nahar tak terus la ayati liqaumi ya bin ayat cara Allah ku anane langit, anane bumi, anane banyu, anane manuk, anane iwak. Nak cara Allah wis ayat nyatane manusa ra itu gak. Tapi manusia mengukur standar ayat nganggu versi ini dewi. Ya uang bisa munggah ning langit, bisa macam-macam. Berarti barang sing wis wajar-wajar saja orang dianggap ah ayat. Nah, mulanya kalau berbalik matur nak ngaji, nak uang kafir nganggap ayat itu Muhammad bisa munggah langit. Mergo barang mohal. Artinya mohal cara uang bi. Nak ngono kan hebat. Mergo luar biasa. Orang beruang i. Isolasi lagi pangeran takoh. Abu beruang bisa gede. Apa uang bisa gawe segoro? Artinya untuk tidak bisa, aku rasa ngenteni Muhammad muga langit, gawe pitik ora iso, gawe wedhus ora iso, gawe kebo ora iso. Sebab iku uang jalur aneh-aneh, aku nunjuk nabi untuk mereka tidak aneh-aneh kan, muga ning langit orang ger, uang i iso. Lepas itu gawe pitik, apa uang bisa gawe wedhus? Mulane cara Allah wong ngono iku mungkiri ayate Allah. Mergo ayate Allah iku akeh, termasuk inna fi khalqi samawati. Wah, itu yang disebut Allah kan biasa saja. Gawe langit bumi, waqti la fil laili wan nahar. Terus waktu kila tajri fil bahri bima yanfa'un nas, termasuk wa tajri fir riya angin sing alon ide iku kabeh lah ayate li kaumi. Tapi ayat sing ngene iki karepe wong kafir ku mok kurang spektakuler. Mulane kena dadi kiai tak jadi syaratnya musolek tak orang selingkuh orang jualan duit tu. Tapi karpe masyarakat itu lebih dari itu. Sing di Asma Harto orang repot. Mungkin orang nyaran kiai tuan santri ikut jenengan kagungan ijazah Asma Harto. Maksudnya bisa sing duit sepuluh gitu kan? Nanti ngerjai baru kahin. Tak takoi lah gue itu. Kalau nanti bisa ijazah lah orang suka. Karena kemudian masyarakat menuntut mukjizat atau keramat atau amrun khariqun lil adat nuruti versi ini dia. Iku mat nak kuwi rasa tenang iso nyulap Mekah dadi kota sing lajinawi sing makmur. Mat nak kuwi rasa tenang iso munggah lah. Akhire Kanjeng Nabi diwari pangeran ku subhana rabbi hal kuntu illa basharun rasul. Aku dadi rasul misiku mau gampang, kowe iku duwe tauhid. Kul innama ana basarum mislukum yuha ilayya anama ilahukum ilahu. Aku dadi rasul ora masalah, aku monggo misi sito. Kowe ngakoni nek Allah ku sito. Kowe ora usah ngakoni nek berhala ku pangeran. Kowe ora usah ngakoni nek Isa ku pengen. Titik, aku gawa rasul muji Allah. Lah, karena misine Muhammad ku mau wong kon muji Allah. Wong kafir gak janggal, berarti Muhammad orang ana hadun nafsi. Mergo misine mok ben wong nyembah. Nah, tapi ana konsekuensi riyasa, iku nek aku ngakoni Muhammad rasul, berarti ngakoni dhekne pemimpin. Aku terus dadi rakyat, ha iku terus mok kafir. Nah, perhitungane poli poli iki jenenge hasadab min intihan fuzihim min ba'di ma tabayyana lakumul haq. Mereka hasud sakjane wis bar roh. Hasud sakjane wis bar. Lah kok hasud mergo aku nak ngakoni Muhammad rasul, konsekuensine koyo Abu Lahab Abu Jahal. Nah, nak ngono lah sampe aku ketua jadi anak. Paham ya? Mulane penting nggih pondok cilik-cilik lah, penting ora santri. Mergo nak ngakoni pondok itu santri ter. Gaya partai cilik penting, penting ketua. Timbang yang gede anggota atau cilik ketua. Ngono itu klasik. Jadi orang kafir ketika ngerti, nah Muhammad itu ikhlas, Muhammad itu mau gue misi tahu, tauhid itu iman. Pak Inagum layukan ribu. Nah, mereka ngaku dia Muhammad itu rasul. Wong misi ini misi yang baik-baik saja. Tapi masalahnya ngaku nih, gue konsekuen. Gak jadi cara teori Quran. Wali itu kan Allah inna awliya wahi lakukan alaihi malam ya. Allah bina amanu wa kanu ya. Tapi orang mu'min asal takwa. Jadi misalnya kalau rukin masjid atau gak selingkuh, gak apa ya wali kan. Gampang kan ngakoni wali ku gampang. Keyakinan kula sampean kabeh wali. Wong tak iki wali gampang ala dina amanu wa taru ya. Tapi ngakoni wali kan juga konsekuensi kudu hormat, kudu nutup lek kudu abot. Ngakoni wali kan juga konsekuensi kudu takzim. Lek kudu sing abot. Mergo perhitungan kula lan sing wis jelas-jelas sering keliru ya wali kita-kita kan mesti lho, Pak. Om Wali Ferdi Andro itu sempat karuan salah di depan umum itu dianggap wali. Ini segera pati salah raja dianggap wali. Hanya karena engkau di konsekuen. Kau ngapain uang dia wali, ngapain uang dia ngalim di konsekuen itu tak? Ya menurut yang kita tidak mau. Lalu mulai di klasik sejarah begitu jenis khasadam di Indian Bu. Jadi mereka orang-orang kafir Mekah itu pernah ngakui Nabi Muhammad itu gak ngarah goro. Tapi masalahnya ngakoni Nabi Muhammad itu dua akibat mereka dari ketua menjadi anak. Malah itu yang muhasadah menjadi apa? Anfus. Mulanya dari Quran ngakoni Nabi Mat sejati ini mereka gak goro naku. Tapi pancen cara berpikir mereka nguniku mengkiri ayat-ayatnya. Oh, maksudnya krono hasil. Paham ya? Lah kajik Nabi sebagai basariah apa dituruti? Ngaten Gusti, sekali-kali ya tau spektakuler, ana demi mantan. Nah, Nabi ku ya kaya santri anyaran, kepengin iso mibur. Nabi sebagai basaria ya tau kaya santri sama anyaran mundur karena iso mibur mendake barang. Sing spektakuler kenal putri barang yo. Tak pernah terbetik kepikiran kepingin nuruti nak menawa jadi imam tetapi pengiran dikonton dulu ditantang wa inka naka buru alaika iro dulu fa ini sato tak antas tadi yang nafakon filar dia untuk aman pisama ipa tak tiarum ya, mat aku kepingin gawe aneh-aneh ya gawe diri ya aku ramelok-melok ya gawe-gawe diri ya mesti ngarep gue ya aku ramelok-melok sehingga dia tak nasih hati falatakunda namunal jahili dia jubin. Lah nek ada jadi kiai kok terkenal dunga mustajab. Kuwi aja bangga. Engko sing sowan mung gawa gula 5 kilo yo ndur ana sugeng. Gula 5 kilo dicuk sugeng. Ardino opo ngakoni kuwi dunga mustajab mesti pikirane dekne kadung nafsi. Wah nak bayi iku dunga mustajab aku buka toko sowan dekne ben toko kula. Ardine terus duwe jadwal dhewe. Nganggo kepentingan iki dhewe. Gini nurut. Mungkin insya Allah terus tukang ini nantar. Limang kita wajah nurut. Kue bentar apa turuti. Nge, kula gitu. Nge, gue mati bosan. Kula dengar apa kula biar bagi sering buatan man. Lu buatan, ini asli dawe Kanjeng Nabi. Saya ini ulama yang paling objektif dalam hal ini. Karena saya ngalim apal orang. Nabi setiap kali ana wong njaluk anane jawabe Nabi be kula amin nafsi barobala. Ya aku gawaku dhewe ora roh mbok manfaat mbok mandur. Lam niku nafsi barobala. Jadi kowe nak terkenal wali ta terkenal bunga mati. Atau mati kok nabi kok sing ngeten iki. Malah ibu mbok donga. Abe nangis piye karep. Iya orang urusan yang duka ya, mau duka bareng-bareng gini-gini nasib jalan pun rubah lagi, duka bareng-bareng, nasib lo gini pun rubah. Nasib gue lo gini apa? Rubah. Mereka orang kafir, orang nakal ya kurang ajar. Zaman Nabi terkenal parak Allah, pikir ada orang kafir Mekah, ukuran parak Allah, sing untungnya orang Mekah. yaitu kau nyulap Mekah sing tandus jadi batu fajir ada roti lalara tafsiro kau nyulap Mekah jadi kota sing duwe sungai kaya Nil. Jadi para pangeran itu positif loh mak, nggak sesuatu sing pros. Mau cukup parah-parah dok atau sorano agen ekonomi. Ya kok aja wali-wali tok lebar tajab tok tapi terus toko kula arek sampe men dadi bupati ya dadi kepengen dadi DPR ya dak dadi dadi sumpet bak alam tempel e jelas ana hadi ana hadi jenengan tak arani dongane tajab ya ora hadi lha iku para tagunan nang nang jai kriminal lho lha nuruti ge asal tapi muni ngoten nggih monggo bareng-bareng coba. Nanti pedirikan ke rubah, pulau ke rubah. Paham ya? Kepalanya nanti merubah malah pulau. Jadi nanti kita akan butuh mobil pulau, ini butuh sepeda semua. Wong karuan dongane juga kesejahteraan kok ini melok-melok. Urusan sejahtera, sejahtera tamu ini. Pulau lu merah sejah, terbang. Jadi Nabi ngajari ngoten kullah amlikuli nafsi darroh amun aku dhewe la amliku ora miliki ingsun di nafsi maring awak dhewe ingsun piyambak nafsa wala dorodoron wala paham ya, jadi jenengan ujung ketik dhewe tamu-tamu sing sopan sing salam tempelnya ini biasa bisa tempelnya tetompo salamnya tempelnya tetompo itu tuh tinggi biasa lala dia ini gemar ya balik itu gampang tetompo. Lengke ditompo nak gremeng balik. Lengke zaman Abu Hanifah ngoten. Ana khalifah sowan go duwe, samangane kepentingane kanggo nafsi duwe ana duwe. Bareng Abu Hanifah kapundhut. Wasiat ning anake cung duwe iku balik ana khalifah iku. Gak diubah blas dadi buka den, cara kok amplop gak dibuka blas. Nganti Abu Hanifah kapundhut. Terus akhirnya khalifah luhur pas sekali sama keluarga Abu Hanifah. Inna rukana sahihan ala dini. Wong paling medit ning urusan agama Abu Hanifah. Artinya gak pernah agama dikompensasi. Yang kau khalifah rata-rata kurang ngajar. Jadi mulai sifat-sifat senang gitu, ngajar ini kan kalau senang. Mergo ngaji, si ngaji aja ya berarti si manfaatnya orang aja. Kalau teki politikus konstituen ini. Semua utak biadet ya. Ini kita itu kenapa? Konstituen, itu si Taripi. Oh, pengaruhi sama ini, berdoleh dari sama ini. Wih, itu kita itu. Tapi soalnya tetap sopan. Jangan pangestus, jangan pangestus ni. Kalau nanti pemimpin sing soleh. Tapi kalau kalau tu kata rezeki kalau kata, oh nasolah buat mati kata. Itu perkata sih buat tersoleh. Jadi aku pangeran ngamuk ni Nabi Muhammad. Kalau tak kuda nam jadi, makanya cuma lama-lama pin, pintu, sing pintu, pintu terpintu. Kira lama-lama pin. Iku mau ngelam kue darani dukung mustajab ngelamnya apa itu sawangannya format iai kan masa umbutin nanti zaman akhir dia ngelam terjenengan umum waktu itu zaman akhir umumnya wong juga waktu melarat tapi gue yang nompo itu gak gue fantasi gede kalau umumnya wong cerah soleh gue soleh sih baru menuju ujungnya dia berdua yang mustajab. Mungkin ini tirakat puluhan tahun ya rara rara rara rara jelas itu cara Quran kula amlikuli nafsi dorong wala nafan aku ini ngawakku diwe rara buman dorong buman manfa buman abe kue abe wong liya kan gak jelas kan lu tenang nih ben gie sing tompo ngoten urusannya diwe lho kula ngomongnya paling ngantin jadi lu masih ayo pikirannya terus ngoten pikirannya terus sesuatu dikompensasikan secara dunia lu ngoten itu sejarah ngoten itu panjang zaman Nabi Musa. Bani Israel ngerti nak Nabi Musa kalimua orang yang paling dekat dengan Allah. Bani Israel be iblis orang aku jape iblis. Kalau juga cerita otentik nak Bani Israel be iblis itu lumayan iblis. ketika Bani Israel ngerti Musa dengan yang mustajab, itu ya urusan dunia. Ya itu ngomong Musa, itu Nabi. Iya aku Nabi, ini padang pasir itu kan kelaparan kabel ke padang pasir. Ada mujizat sing kita itu makan sepat saji. Akhirnya Bani Israel diturun al-manan apa? Terus ini makanan cepat apa? Saji, tanpa masak langsung naik tiba. Karena menunya gitu-gitu saja. Bani Israel itu mulai dicecer dan sah, lah kok gini-gini saja. Maksudnya menunya kok tunggal. Akhirnya protes Bani Israel. Lantas siro ala to'ami wa fatulana rabbaka yukhris lana mimma tumbitul ardu mimbat liha wa kisaiha wa bumiha wa adatiha wa betok. Saatnya aparat pengirahan ya. Menurut saya sitok ya. Fatu rabbah, tapi jalan ke pengiranam yuk kristana mimatung gitu aduh, pengiranam kan lukuh ya, makan jalan semongko orang babuan mimpat liha, wakil sa'iha wabunia, wadadiyah, wabesok intinya kan Bani Israel lalu dua wasa bareng ngerti Nabi Musa para pengiran kode-kode para pengiran padahal maksudnya Nabi partai di Allah dua konsultasi urusan cara takorro bilang ya, orang kok juga kompensasi urusan dunia. Nah panjang ke darah ni kiai ku mustajab, kiai selangin yai. Kalau mohon kerumun kerumun nanti nang dengan yang mustajab. Lah ya terus dia. Kalau tuh nang nang kita korup ilah. Lah ibu jom. Kalau tak. Lah nang bupati atau presiden tuan tak kok ngono jawa. Oh, gini jadi jenengan yang sok soleh. Lungis, makanya kalau cerita Kanjeng Nabi nak muji sahabatnya sudah langit. Belum ada sahabatnya para Nabi sehebat sahabat kujari Nabi. Lal Hawariyin semuanya kalah sama sahabat. Mergo sahabatnya Kanjeng Nabi sampai jelas dan hadis Bukhari Muslim. Semua pertanyaan sahabat itu religi. Ya Rasulullah, dulani ala amalin yukur ibuni inan jenar ibuni inan. Kanjeng Nabi kula warai ngamal nopo sing mari kula parek swarga atau benro religius karena Rasulullah Nabi orang dekat Allah tanyanya tentang bagaimana cara mendekat kepada Allah. Kanjeng Nabi kula nu tiyang sugih duwe kula sering luweh sing sae kula sedaya para sinten ya kalu nakama gayun siku dari Nabi kula manfaat tu min bagian paliwa liberal nak duwe luweh nomor 1 wong tuwa kerabatem ana kowe kiai dek yo kiai mu. Oh, begai. Saya keren banget. Oh, dia mau tahu itu lah. Oh, Qur'ane jelas ya talu nakama dayun. Ulma an fatum min khairin urutane paling haliden wal akram. Terus saya tamat mata ki. Wablis. Apa kowe belok tingkat ya ngene, nomor 1 wong tuwa rabat, terus wong miskin. Lah wong miskin aku sapone oleh. Tapi intinya sahabatnya Nabi itu lebih baik. Wong Bani Israel ketika ngerti Nabi Musa para pengiran, takokane urusan dunia. Ya iku lan nasiro ala ta'ami wa hidin fatulana rabbaka yukhrisana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa tumiha wa adabiha. Iku saking akeh disebut pengiran saking rakus. Mangan yo ono menu sing kadang-kadang buah semoko. Misalnya lawuhe wae ono nglibatno brabang merah, brabang putih. Iku mesti butuh daging nglibat lawuhe nglibatno brabang merah, brabang putih. Intine ku jangan gitu sing saja sesak. Sing varia. Mulane kula darani jate iblis. Iblis wong paling parah pengiran, paling wedi pengiran. Meskipun berdikatan ku paling wedi. Berarti dia mulai Nabi Adam sampai Nabi Musa itu boleh Nabi yang wani konsultasi no prosedur tobat. Mulai Nabi Adam itu antar sampai Nabi Sawani ngajak Nabi so tobat sampai Nabi Ibrahim semua Nabi dia tahu ngajak no konakak no pengiran caranya prosedur tobat. Terakhir ketemu Musa yang terkenal kali ini terkenal melepuh, terkenal sopan pengiran Nabi Musa akhirnya ya Musa jenengan itu kalimu, orang yang paling sering dijanjikan Allah mereka satu-satunya Rasul di Rakofi kalimu, Musa tak wakal lama Allah, Musa nama lah terus dia beli aku tak kok ambil pengiran, caranya tobat aku musuh, aku ambil tobat Gak aku berdiri kan, pangeran berdiri. Lalu setan itu berkali-kali gue ngaji dan memiliki cerita. Orang-orang yang takwa kaya setan. Mengani Quran sering cerita apa betapa berdiri setan bahwa kama tali setan isko lalil insanik. Salam maka para kola ini dari umingkam. Kau ini apa buah rokal alamin. Jadi ngomong wong sedihku ngomong wong nakal. Tapi nakal ini tidak pernah nakal. Mereka ini apa buah rokal. Wah, setan itu takwa itu, wah dia tenang ya. Dia ini rata tenang kekuatannya Allah. Engkau nyeksain ini keluarga betapa dijayanya pengek pengirah. Jadi malam makamara kalau ini baru minka, ini apa buah rebel. Akhirnya Nabi Musa pede tetap wali tak kok pengirah. Gusti, kalau itu dijayani permohonan itu yang ngajak Nabi Musa. Dia ini takut caranya itu. Awak yang bodoh ini, kerana iblis dijawab ni ni tak. Prosedur itu pasti ni akan sujud tunggu bukannya Nabi Adam. Marco berjaga tanya si tadi si akan sujud neng Adam beratur. Musa boleh iblis ketemu. Tapi tak boleh. Prosedur tanya si tak. Oh bos, bukan sujud tunggu bukannya Nabi. Iblis umat mana? Aat judul majitan bapak lah aat judul ayat. Zaman urip aku mau harus mati kok. Zaman ada urip aku mau tujuh tu sakit mati malah kau tujuh. Ya akhirnya lagi benda yang tidak ini. Jadi aat judul majitan bapak lah aat judul apa? Zaman urip aku mau tujuh tu mulai zaman mah. Tapi intinya ngeten, ijek lumayan iblis manfaat no Nabi Musa gue takok prosedur carane to tongga timbang Bani Israel para ke Musa guru tanpa kanan. Ono lanjut pula ngeten, ijek lumayan iblis manfaat no Nabi Musa urusan bakok carane tongga meskipun asli umat menang. Ewan urusan mental, umat itu urusan mental. Mulanya dari pengiran yang masih seperti kau lagu itu tau kan dia tak tahu apa pun ikut tau tapi ini, ini dia patung master itu balik menang. Mulanya dari mengalih tasar gue ngerti kenapa sifatnya Allah ada gue lupa agak nyukurani gue tau lo ya agak salah ya sekurang ini tau gak cukup. Nah menurut saya orang ngerti sampai pas istifat kaya-kaya mau duduk tenang gue ngomong blogger dua itu menang. Enggak nangis nih, belajar mana, buang tu mana, ada repot dan menurut mana itu berarti kamu menurut tak sehat. Lihat-lihat yang bangkok, enggak di itu mana. Faham ini pun tunjuk nong ya ini jadi pelajaran betapa masyarakat atau orang kebanyakan melihat ulama, melihat nabi, melihat wali itu secara salah. Yaitu kedekatan kita sama Allah tentu versi mereka akan dikompensasikan secara dunia. Mungkin kulon latihannya ini berong tahun, bapak-bapak sampai kali tahun. Kulon wajaran kiai nggak disepeter, gara-gara mulai uang suka di miliaran. Gus, kulon cuma tangga di mana? Kulon pun tak setengah miliar. Nah terus gue, nak kena kulon, pun kulon tambah suka. Ini maksudnya gede ini tambah suka. Kalau perebutan nilai tambah pirang miliar. Aku yang menengah ya, gue tenang. Kulon menengah kita sini. Betul, betul daerah-daerah urusan juga urusan tambah, urusan kulon kiai. Nak jiran apa carane itu aja tawarai ya. Nah, carane itu dia ya pinter jenengan dong kalau kere. Eh carane itu dia pinter jenengan dong kalau karuan kere. Ungkono batasannya 2 miliaran. Lah nak jiran apa carane itu? Kalau warai dong kalau mulai cilik mondo itu bunyi nolak. Nanti tak cepat lebih banyak. Berkawang Islam alam itu gawe. Dia nak sholat tak suwi. Dari sing tambah suwi tambah hampir. Baru pas dia ini nak sholat tutup cepat. Dari ukuran sholat khusus sing suwi tak kok. Jadi dia ini rapan ini nak tenggelamnya itu suwi. Nak tenggelamnya cepat. Tapi intinya ni, dia itu tadi. Ketika Rasulullah dianggap para pangeran, pikiran wong-wong yang Mekah penyurat jadi mata air sing nopo mengalir kaya Mesir. Fatufat jiro langgara hilang kaya nopo. Ketika Nabi Musa terkenal sebagai kalimu, wah Bani Israel jalan ya urusan pakanan, urusan kesejahteraan. lho ngono kok mbah nek nganti saiki anggere ana terkenal wali kok ndung urusan buka toko urusan ape jabatan dadi pilot apa bupati utawa gubernur artine pareke Allah di jurus-jurus ta urusan lho lha itu hal yang tidak dilakukan sahabatnya Nabi mulane ora ngono wong apik kok sahabate Nabi itu tidak pernah begitu sampean delok nang hadis-hadis ana wong wedok ra pemalu karena ini urusan agama. Kulo nak khed itu kan buat nang sal solat, nopo angsal toa. Kulo nak khed itu carane poso sebudi, wayat alunaka anil mahid. Ono wong duwe luwe, wayat alunaka madayun fikun. Ono sohabat setengah nyabu, wong nyabu ra elek, wong setengah ngefleh. Ini gue takut ya Nabi Gusti, pasti hukumnya nyabu ini sebudi tuh. Ngefleh ini hukumnya sebun. Ya alunaka anil kombin apa wal? Intinya Nabi sebagai tokoh agama, orang yang diyakini dekat Allah, benar-benar pertanyaannya juga sesuatu yang mengarah ilah. Ilah. Ya, tapi kena tenangan dia yang tutup. Wong kelare mangan ngenteni ngono-ngono iku. Iki terus-terus nutup orang. Tapi ini hukum tetep kula omongno. Hukum gitu. Kowe yang mantep tenan hukum itu terus ana wong sowan takok carane sowan ngeke dhuwit itu. Tapi aku wis ngono ya jek tenang. Ana bupati sowan tetep salam temblek takokane mok carane to. Wis tak ana ngono tenang kan apa? Hebat. Wis entuk dhuwit kowe religius. Mergo takokane ngono carane to. Tapi rata-rata ora. Kersane jabat maling. Kersane selamat keburuan KPK. Ya kan repot terus. Mulane dari apa terus ngendikane Kanjeng Nabi falatakuna namna sehingga nggih to melo-melo tim. Lan ape kepen nuruti ya nuruti dhewe karep-karepem. Pak ini status tanange mampu ya katurut-turuti dhewe karep-karepem. Ah ya kuwi repot kan. Paham ya. Walakot kudzibat. Innama yastajibul ladzina asma'u. Angin pastine nyembah dani atau gelem gelem nyembah dani, gelem anut sopa Allah zina wong akeh sopa Allah zina wong akeh yasma'una kang gelem ngrungokno sopa Allah zina ini bener edua ata degese aja-aja isiro ilal imani maring iman sima ata fahumin kelawan gelem krungu gelem mahami wakti barin lan itibar wal mau tayab aduhumukwa wal mau tau te pira-pira wong sing mati ayil kufaru tegese pira-pira wong kafir sabar nyerupana sapa Allahum ing kufar bihim klan al mauta fi adami sama ing dalem padha-padha ra gelem ngrungokno nasihat dadi wong kafir dipadakno wong mati mergo padha-padha gak gelem nampa nasihat yap asmu wa iku nangekno ing wong akeh sapa Allah apa fil akhirat ing dalem akhirat suma ilaihi yurja'un mangkono limaring Suma ilaihi mongkon uli maring Allah yurja'una din balikna sapa kufar. Kula nak nerusno cerita Nabi Musa ini kersane komplit. Ketika ini mau urusan takanan, urusan jodoh ini ngoten, mau kan kula nerangno gebri be akeh. Terus Nabi Musa. Urusan gebri akeh sabu anta kusuma nopo sastra warang dan terus. Aku lah terkenal kiai rasional. Nggih kula terkenal kiai hafiz sing nganti sak niki tamu kula boleh ke. Jadi jenengan untuk warisan tabiun untuk semua wae kali jodoh. Keng budi, keng apa jenengan apa jenengan mata nombor jenengan di sini. Pak, nombor apa? Teng lemari wong terkenal pak. Gua terus kalau tu pastikan dosa sudah. Lagi aku lah adik pak, rasa tunggu. Wong kulon bawa jenengan gajah, buat anak kulon, buat kulon, buat tau pun. Nabi Musa terkenal para pangeran kula bali malih. Ketika Nabi Musa badhe nyelametno Bani Israil saking Mesir, niku ra dikengken teng Baitul Muqaddas, niku teng Palestina. Jadi ya kaum itu urul ardul muqaddas allati katabawa napa? Lah. Indine taun Bani Israil kan bali teng Palestina. Palestina niku penduduke kaum Kanaan niku tiange gagah-gagah dibanding penduduk Bani Israil sing tau ditawan Firaun. Ya ditawan puluhan tahun lah kuru-kuru wes kuru-kuru lah tau mangan saiki perang ngadepi wong makmur wong gagah gagah Bani Israil datar utak-utak Israel jape inna fiha qauman jabarin. Wa inna lan nasula hatta yang rusu minha. Ini kuat tiang-tiang gagah-gagah. Inna biya kawaman. Kita tukaran dengan arah menang. Wa inna lan nasula hatta yang rusu minha. Pak iya rusu minha. Pak inna apa? Anak wis metu, jadi metu ramadhan. Oh, tak kira. Wis suwe anak wis metu. Kita metu ramadhan. Terus wonten tiang soleh ora. Wonge mbok gagah awake tok, cara perang tetep kalah. Yang ngene lho, tapi dari para pengiran, iki padhep anta loro buka. Jare kowe diboro pengiran sing jua. Kowe tak ambek awake tuh, betul. Padhep anta loro buka pakotila inna hauna kok idun. Kowe ra jaduk lho tak. Wong balane pengen. Ah, kowe sing perang numpes, lah kok nak wis bar, aku tak mlebu. Ora kurang ajar. Artinya apa? Bani Israel di satu sisi yakin tenan nak Musa para pengerah. Dari segi ini iman, iman tenan nak Musa para pengerah. Iman orang di sini. Tapi iman itu gue urusan ngono-ngono itu. Cuma ini perkara lah itu. Ya akhirnya itu fadhab antawarok buka. Ya gue dulu kok yang pernah jadi di boro pengerah yang kon. Fakotilah ya. Terus yang pernah gue coba Allah cukup ngomong jadi jaduk. Inna ya una apa itu? Tante ini nge? Iku aku balik ke ono kiai terkenal jaduk bareng kampung mentu bareng jadi antok cukup mbak terbalik sebat no. Di satu sisi tertanjung mereka terkenal duit terbang sehingga bisa di sebelah no, 500 rubuh di satu sisi terus pangeran gue guna no, sing dipandang oleh itu. Lho bali soal iman apa no, betul iman kan nyatanya dia percaya nak Musa parkir pangeran pelayan pangeran. Tapi pelayan dimanfaat no sawung kue para pangeran perang kok repot-repot gue pasukan gue sadam atna warok kalah inna haru dan apa kok itu tapi lo apa buka kalau apa inna haru muharramatun alaihim arba'ina tanata yati hunabil apa akhirnya buka wesah nak ngono Bani Israel tak haram no ngebetul masjid kebingung 40 tahun ini orang-orang ting mereka Allah tersinggung pangeran di dukung pasukan-pasukan perang payah ini bebele. Satu kali kau yang pulau terkenal dengani mustajab juga mustajab di urusan toko juga urusan pilka pilka ada kok penak mulai bala takunan dan minal jahilin lalu saya dikadu jahilin saya kita obat kok. Ora usah aku dijanjin topo tapi sing jelas cara pangeran ra oleh ojo termasuk minal. Ora ora ngajak. Dadi nek ada bapak diarani para pangeran terus tekan tukarane kon ngajak pangeran. Nah, kuwi wae cara cerita kok zaman kepahlawanan. Jadi dengan sakit itu lho, Pak. Apa jenenge kadang itu jadi pasukan tentara. Ini kemah apa disebar. Arepan nanti berjodoh kurang ajar. Di satu sisi tertanjung musuh tawangan yang terkenal ini para penge di sisi yang lain ujung-ujung ya bukan dunia dunia yang melalui palangka punan taminal ini kita sudah yang kita kebunuh yang berubah yang berubah bukan ancam ini buka nyatanya Nabi Musa buka kola ma'indaha musarramatun alim arsa inasanata ya dihina gila gak boleh lah Nabi Muhammad itu gak pernah ngalami begitu. Umatnya Nabi yang iman. Lho iku umat Nabi Musa sing iman. Sing yo aneh-aneh umat Nabi Musa sing iman apa boten? Sing iman. Lah umat Nabi Muhammad sing iman sae-sae. Gak pernah melibatkan Nabi kecuali urusan agama. Ini wong wedok kae tak kok ya selalu nataani masjid. Mungkin aja boten saged salat. Tertarani hubungan suami istri sepuh. Boten salat, boten tawaf sepuh. Wong biasanya abu tak kok ya selalu nataani pemriwal. Kita takoi masih seputar agama. Celo tentang hadis-hadis. Anak Arabian ala Rasulullah, pakola ya Rasulullah. Kada wa kada. Bo ini nih tak kok. Ajar Islami khairun. Islam sing saya sebuti. Nabi jam tut imuto ambata pro salam alaman arota aman lah tak. Islam sing ape sih. Kue seneng ya kei pakanan wong. Kue seneng salam alaman arota aman lah tak. Kalau nanya apa takoi ya Rasulullah. Kulanu nasihati. Di awsi ini ya Rasulullah dari Nabi Latas itu juga gampang Ibarat dadah mirah itu patah orang tak gedeg. Ibarat dadah mirah itu patah orang tak gedeg. Terus berbalik di soalnya hal ini nanti sekarang di tujuh ini tak kan dari lah tak gedeg. Ibarat dadah mirah itu kenapa? Mereka marah itu kan terlatih mulai lalu berpito. Saya memarahi keluarga besar kacir, saya marah kuri-muri. Nak marah saya terlatih. Mau kita marah orang generasi pertama. Dari generasi ke generasi. Jadi masalah berkeluarga orang kok miskin. Miskin ini terlatih. Dia bosan. Terasa munafik. Zaman orang rabi kita yang marah, barat di luar. Artinya terlatih sekali. Saya marah cekak dengan keluarga, mereka gampang emo. Emosi. Mulai nabi tak sehati lah tanduk. Farad dada mirror ada patola lah. Tanduk. Kulon berabali ngomong dengan kucing kulon. Dik, nak ada masalah apa lagi. Itu sudah sisi. Nanti kita ada sisi tak? Itu ada sisi. Untuk layangan itu ada layang. Mereka masalah ekonomi, masalah single asik. Tinggal dulangan aja. Ya, dulangan mulai. Aku seneng ada kaya hiburan tersekat, layakan. Itu lu apa? Main jatuh, sementing latah dok. Para jajah mirah, rasa tolak dok. Latah dok. Dibagian yang ngomong, bucur murim-murim malah suka. Kira yang melayang, sebagainya kerana latah dok. Para jajah mirah, rasa tolak dok. Terus Allah benar-benar nasihat Nabi. Termasuk ukuran yang ngapik disebut Quran. Wal kajimi nalbaidoh. Segitu ngendalek no. Emosi. Pemana di mausan partai. Gitu partai, latah dok. Ojo ngomete santri ini di sopar torat, aku mumpit. Latah, dok. Para jasa mirara di patola, latah, dok. Ausi ini ya Rasulullah, tolala, latah, dok. Jo nasihat menegusti, nasihat di maliyut, latah, dok. Moto nasihat ikutok nabi, latah, dok. Para jasa mirara di patola, namun, latah, jadi umat Islam miskin ya terlatih, kantuk jabatan ya terlatih. Sing mari itu karan berbenerin lodok. Gara-gara lodok akhirnya pecah. Orang PKB pecahin uye berbenerin lodok. Mereka orang pecah orang itu karan mesti kerana lodok. Ya itu cara ketemu Nabi Faros dan Bansur. Ya maka lalatan kok. Mereka kok rem. Gue tenang tenang deh. Artinya sahabatnya Nabi udah nyata tenang. Tapi artinya mereka yakin nak Nabi Barak Allah kemudian bener-bener dia diuntung nol dengan ilham. Ilham. Lalu kalau yang pertama kenal Mas Rumanto gengot. Tapi kenal aku bego pun terus kenal. Paling dia orang juga kadang-kadang salam tablet saya satu saya bu, enggak kangen kenal. Pas betul salam tablet satu urusan itu sok pun agak kenal. Ngaji, ngaji, ngaji, jadi aliran nih. Oh, muka aja tenu nak dituruti ke ngoten. Wong terkenal ngalim terus suwan-suwan. Ya entak entuk sini ya berarti. Tapi kalau sebagai wong ngalim sing bernurani kan ngerasa dosa. Berarti tok orangnya kayak iu, terus piye hukume? Lho kok ora mulang-mulang gak terkenal ngalim tetep entuk to ora ora sedanyo. Entuk mboten. Tetep entuk. Kalau ora mulang-mulang terkenal ngalim tetep entuk suwanan lho. Tapi sebagai orang alim yang bernurani itu tetep protes sih, untuk orangnya kaya mereka dapat apa dari saya, kok saya dapat dari mereka itu kisah lo tenang, dari pengiran ngoten walatus alunna yawma izin anin na'in semua yang berbau fasilitas, berbau nikmat itu kan diaudit walatus alunna yawma izin anin na'in semua yang berbau nikmat itu kan diaudit. Jelas dengan Muslim dengan Bukhari, bahkan dengan Isya wonten cerita. Wong sing hafal Quran sing ngalim tu kan yang akhirat tu di tes pangeran sito-sito. Kue zaman ing dunia rego diparingi murah. Kue sering untuk suwatan. Kue kaga bataga. Kuabeh jatah mengalim buntak noning dunia. Saya kis gak nubagian. Lapa buatan sebuti. Misalnya wong terkenal wali, engko dua ya teko gula ya teko. Terkenal ngalim dua ya teko gula ya. Ketika tidak diarahkan ila Allah, jadinya tetap duniawi. Iya betul. Duniawi betul. Duniawi. Enggak tambah pengaruh apa sing teko ati mau santri-santri sing lugu sing khusus, sak pejabat teko pisan. Ya mau terus mungkin-mungkin niku ya itu. Insya mungkin bunte, insya mungkin. Ya Lho sing tak ngomong ngaten kula, kula sering ditatane ati. Nah sampean ngomong-ngomong jengki lho. Bakar arep to. Pasti dhewe ana sing tuwa nang ngomong. Saya. Sing ngomong wis subuh lho. Lho mergo nak kula niku pantes. Artinya kan sak kula kan mungkin to untuk sowanan bupati ngono lho. Padung artis. Tapi tetap ngoten pendirian kula. Lho kula nate pengajian ning Tuban niku kan alumni ne Bapak, pengajian gedhe nek ana bupati. Ngatar niku pengajian dari Isa. Kula Gus mungkin jenengan mau ido hasan. Cara cerita. Santri ne kurang ajar ngomong kok. Mungkin ke bupati ra. Lha kok hubungane mbak aku. Lah jenengan Gus e kula mulo alumni ne ape jenengan jenengan sing ngerti hasan. Terang ki undang iki. Aku teko ngatar. Santri-santri sing apal Quran aku sing ngajar. Tak beten mengaji munjo ora iki teko ngatar. Ya dewe teko ngatar. Sing hape-hape tak kandani, nah Quran siapa lo begini-gini semua tak kandani itu pasti mengalami kandani ini. Karena aku bilang, bener ngantain juga cang kemulang apa ngantain bupati kan. Ya mbak, aku bilang, bener ngantain ya mulai tangkap. Cang kemulang apa ngantain bupati kan. Nggak maksud saya, anak ketemu ya ketemu, coba ngantain ini kan kurang ajar kan, kurang ajar kan. Lo rapi terdiri ketemu, aku lo buatin masalah. Tapi kan kurang ajar kan, ulama kan ngantain ini lo. Kocang pemula mah. Wanita ni kau beti, ambil nukang pulak, tiga ibu tu tusuk. Ambil kualat tapi jauh kau jauh enak. Kau tiba beti ini menjadi mari kualat. Masalah waktu ni kita ini sudah salah kaprah. Kita ketemu bupati tidak apa-apa, ketemu presiden tidak apa-apa. Tapi kau jujur lah. Misalnya bupati ngundang kita bahwa Bantul punya masalah ini kiai, tokoh-tokoh masyarakat diundang untuk memecahkan masalah rakyat, masalah bersama, godaan harus jatuh. Dulu zaman Nabi begitu, semua elemen masyarakat diundang kalau urusan bersama. Wa idza ta'u ma'ahu ala amrin jami'in lam yadzabu hatta yastazim. Amrin jami'. Nabi dulu itu sangat model. Jadi semua elemen masyarakat diundang kalau ala amrin jami', sesuatu sing urusan publik. Kalau urusan publik, mana ada diundang bupati? Tidak diundang, kalau saya merasa penting soan, soan. Karena urusan publik. Tapi nak urusan pribadi, si modern itu mau mustajab, berkompensasi ini, salam template, merdeka, ini benda di bupati menang. Itu kan hadir nafsu itu. Kriminal, ini kura-kura. Kura loh. Nah, sampai terserah, tuh, ingin aja nyuruhin. Tetapi kalau urusan publik tidak apa-apa. Dulu zaman Nabi juga begitu. Wa idza kanu ma'ahu ala amrin apa? Jami'in lam yadzabu hatta yastazim. Nabi itu kalau mau perang, bahkan tentang rampasan perang, tentang apa saja musyawarah dan sahabat. Nah itu pas musyawarah, tidak ada yang boleh bubar karena sedang mendiskusikan masalah bersama. Tidak ada yang boleh bubar, artinya harus datang. Setelah datang juga tidak boleh bubar seenaknya. Mergo ala amrin jami'in. Tidak amrin khosin, tidak sesuatu yang pribadi. Nah, saat ini boten, bisa bisnis senangnya yang pribadi. Mereka nak penangan orang apa? Bagiannya tidak sidik. Kok ini tetap mau di rumah dan di rumah. Ulang mula balik, nak berdua berpengiran gusti. Ulang jadi dia berdua kamar. Perkara ini pun Arab kamar itu mesti repot. Jadi ini. Paham ya? Ala amrin apa? Jami'in. Wa idza kanu ma'ahu ala amrin. Berkali-kali Rasulullah misalnya dulu ketika perang Ahzab. Ahzab itu jam'u hizbin, nggih. Ahzab itu jam'u hizbin. Pasukan koalisi, kalau saat ini multinasional. Mergo kafir Mekah koalisi mbek Nasara Najran, koalisi mbek Yahudi Khaibar sepakat nyerang Kanjeng. Itu jenenge Ahzab sing diperang dikenal perang Khandaq atau perang Ahzab. Nabi ke musyawarah. Atau virus sahabat diundang. Diundang niku karena jumlahnya ada rasional. Wong rola sewu, musa sewu, nunggu sopoknya rasional. Iku nabi ya, sing jelas secara jumlah gak banding banget. Iku piye cara kuwi. Kesana sahabat sing usul, nabi papat saja di Madinah. Karena peta Madinah kita kuasa. Kita tahu betul lekuk-lekuknya Madinah. Sehingga ketika mereka melebu visi kakil Madinah, kita hajar. Terus dari sahabat itu, ampun Nabi, papak di luar Madinah. Karena kalau di luar Madinah, kita kalah. Itu ada kesempatan perempuan-perempuan melarikan diri. Tapi kalau dalam Madinah sekali kalah, anak-anak ikut mah. Nabi mendengarkan, itu ala amrin didengar sahabat usul macam-macam. Terus dari kaji Nabi, yo aku perang senajan to dhewean. La aku jenna walau wahdi. Senajan to perangi gak rasional mergo jumlahe gak banding, aku perang senajan to dhewean. Iku jarine sahabat langsung ngendikan, ya Rasulullah, la naqulu kama qala ummatu Musa, fadzab anta wa rabbuka inna hauna. Kula boten ngarah niru mate Nabi Musa jenengan tak bena perang piyam. Lah kok yo ngono nak iki bodoh iki ajaran apa arep bodoh gak ada ajaran bodoh maaf ya Pak. Sabar tuh. Kula gedere, kula boten ngarah ikhlas Pak ajaran marat piyam. Kula dere. Dere melarat. Orang karu-karu para dipen-pen. Jadi jelas umat Nabi Muhammad itu jauh lebih baik ketimbang umat sinten? Nabi Musa. Ngene nek Quran bangga kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ke umat pilihan tenan. Mergo parepe Nabi be Allah bener-bener nggo urusan Allah, nggo ora urusan do. Ora kaya umat Nabi Musa. Pepe Musa parep Allah berarti diaduk ra jos wong parep au. Nang ngono perang ora usah pasukan to. Fadzab anta warob. Serai. Jari pun gajah, kek gajah film. Biar ni gue mau. Arep. Allah, gak karu-karu. Di pen-pen tu belum top umur. Macam mana melo? Salah tak guna nak minat? Jadi. Semaya pasu gumuwo. Mongkonuli nang anak yang wangai sob obok-obok silaturahim ing dalam akhirat. Semua ilahi mongkonuli marah bawa yang jauh nanti balik nasi sob wangake. Yurat pun nanti sedih balik nasi sob wangake. Faijazihim mongko malah sapa wae ngake di amal ing lan amal ngamale wong. Wa qawlan lan padha ngucap sapa kafir Mekah, ai kufaru Mekah. Laulan uzila alaihi ayatun min rabbik. Laulan uzila go yo den turono alaihi ngatasi Muhammad apa ayatun sa ayat min rabbi. Muhammad nang aku nabi go ana ayat sing hebat to kan nakoti koyo dene unta. Iku zaman Nabi Saleh duwe spektakuler unta metu ka watu. Wal apa lan tongkar. Kok tongkate Nabi Musa kan jos. Di sebelah ana segara dadi kering. Di sebelah ana meneh dadi ula. Itu kan jos. Wal maidati lan hidangan kok langit iku kaya taune Nabi Isa. Yaiku Nabi Isa itu nyulap ana hidangan saking makna aku nabi ku paling gawe punya tongkat-tongkat to, kok Harry Potter to. Ngamu nabi ora mutu, ora duwe tongkat-tongkat ta ana makhluk-makhluk ajaib. Mula ni kalau senang, sani tentang TV-TV itu kan barang-barang nonton dari filem yang kecil, kau kaki ajaib, kucing ajaib, ayam nopo ajaib. Kalau senang, dari guyonan itu senang. Nah, daripada guyonya kerawa ayam, boleh pite cemani. Boleh pite usang ireng kape. Gue syarat iki lah, cuma boleh pite di sebelah. Nah, mestinya baru di sebelah mati aja, boleh cuma raja. Tuh pite gimana? Jari jajah goja duk jubule piti edewe raja raja lana piti edewe mani sebelah rakan nah itu aku lagi percaya jadi aja jatuh nah itu Nabi Muhammad karpe wong kafir-kafir Nabi Muhammad yang di mujizat yang spektakuler kaya tekennya Nabi Musa tapi yang perlu weling-weling Nabi Musa tetap Nabi teken sing kaya ngono spektakuler. Gini pun nak di sebelahno dari pulau di sebelahno laut merah dari kering. Iku kabel gak ngelalekno bahwa domir ku ilah wah. Nih domir ku ilah wah. Mulanya tekenin Nabi Musa, niku teken sisa itu jadi misteri. Jadi sebaris Nabi Muhammad sampai ke Umar sampai terkenali wano kiai tertentu neng Cirebon neng di jadi udah tekenin Nabi Musa. Sebut di sini pesawat terbang. Ompol orang anak kiai, jadi ngerti cerita cerita apa tu? Bunyi gerak, saya bilang. Orang tiri morok, bunyi gerak. Sama nak kerumuh-kerumuh. Tapi sing jelas, tuntutan moniku neng era Muhammad dibatalkan. Mergo Allah trauma tahu kecelakaan zaman Isa. Lagi rumah orang sing ngaji. Ketika Isa hibat nuruti permintaan kaum Yahudiku, dia mukjizat iso murid nawang mati. Wa ubrihul akmahawal afros wa ubhil mau. Malah Isa dianggap anaknya pengeran. Orang-orang yang bisa spektakuler ngono kecuali Isa mergo anaknya pengeran. akhirnya marah kecelakaan. Iku misi utama Nabi, wong gak sirik gara-gara Isa sangat hebat dan kebanae. Mulane Nabi Muhammad diwanti-wanti aja mengulang kecelakaan pada zaman Nabi Isa. Mulane ke jogeman terkenal wali dungane mustajab teman-teman. Ngono sing seneng kowe wong sing ape gawe toko ngandel. Utawa sing ape buka usaha. Padha terkenal ulama spesial carane ngulang salat, mau tamu mak wong salat tok. Wong dolem ra minat tok digopo. Tapi nak gue terkenal ahli pelor kejaduka. Bagaimana mau minat? Mereka ditembak rata. Wong rata lah jomi. Nah, jadi zolimun bapak tikun basolimun minat kah? Wong soleh kejaduk, wong soleh minat. Tapi nak kiai spesialis konsultan sholat. Nak kaji ga di rawan duwe. Biar ibu narik kok. Perkepala untuk nabi roh dikei biro. Gak ada kaji gak perlu konsultan kaji lawan dipikir no. Misalnya dia umum kita bani rebutan ngerot kiai nah sekian jumlah dapat sekian ini buat ngerasani udah umum ngerasani terpok ya roh sholat gak usah adul pakaian sholat tapi narasi ya pokoknya sholat mau adul pakaian ya dari pagi ini baik itu cukup pakaiannya kan kayak kaji dan pakaian itu. Ayo nak dituruti kawan. Yeah. Mulanya Nabi Muhammad diwaji-waji pangeran. Setiap kali ono jalan aneh-aneh dipengin nuruti. Mereka dituruti itu di resiko kok malah darah di pangeran. Kau yang kasusnya Nabi Isa. Mulanya mengkaitkan ayat satu rusi. Nabi malah pun jawab ngeten. Kula aku rulakum indi khoza inuwah. Wala a'lamul huibba. Wala aku rulakum ini. Aku buat balik rakus ngomong dari kue. Aku juga duwe khoda inu wong. Kula aku lakum enti khoda. Tapi aku nabi terus buat songko iso ngunci pengeran iso ngatur pengeh. Aku terperah duwe popo. Lah nopo enti khoda inu. Wala alamu duwe ba. Aku yura ngerti barang goib. Aku yura roh. Aku terjadi dengan aku duwe aku yura roh. Wala aku lakum ini nopo. Malah aku yura ngaku sebagai malaikat. Malah Nabi kau jawab inilah amlikuli Nabi dorong balas. Aku yurai sama dorong sini ngapa aku dia orang hati. Tiga misalnya tak kau yai kalau nyuwun dungo kusnul khotimah. Aku dulu tak mau dulu kusnul khotimah. Jitu ngaro bisa tak aku kusnul khotimah. Yai kalau dungo anak-anak aku lo soalnya aku yang poni tak dewi anak bertiga. Aku dia orang itu jamin anakku orang bertiga. Ya artinya akhirnya tamu deh nak ngoten kita sami-sami, dulu tu ya orang ngono apa? Orang apa kue berhubung posisimu tertanjung terus kue sawang aneh anak mesti soleh, kau orang mesti, dah mesti jadi ujung. Jadi apa? Ujung. Jadi nak orang tunggu kiai panggil tu ni anak keluar dari jenengan, jadi anak keluar di soleh bisan kau anak jenengan. Jadi Nabi itu dilarang sekali melibatkan bentuk-bentuk fisik. Untuk nuruti permintaane kaum iku kon duwe tongkat duwe apa di apa. Nggih. Mergo nek dituruti ora ono berarti. Kira-kira sing buka toko bar donga kuwe terus tokone laris, bar iki yo kepen buka usaha liya. Akhire ke dadi konsultan donga. Kono suge miliaran kuwe mau salam tempek 200 ya. Wis ngono mbek pengiran dihukum minal jahilin. Itu kan 200.000 wae menstatuskan orang jadi jahilin. Niku rugi sampean. Nah, jare dhewe kok ngoten ya, mungkin-mungkin toko kula laris. Nggih, kula dongakno nggih, dinan gimana kula usaha kula nggih laris, kula lah kaadane nggih nggih. Dadi jelas niki. Kula ngedapati. Kula ngedapati Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepar tinggal aneh-aneh. Inna wa qadirun ala ayunan jira ayatan. Inna wa tatani awal qadirun batin wa ala ayunan jira. Engen tanurono sapa Allah pitastir wa takfif ayatan ing ayat mimasa ing perkara iktarofu kan jare sapa ngakeh malakin na aktsarukum la ya'lam tetapi nek dadake wong akeh la ya'lam ana orang ngerti sapa ngakeh dadi jaluk Allah kuwasa nurono ayat tapi mereka dak tahu iku cara mereka ayat versi mereka adalah ayat sing aneh aneh padahal cara Allah ayat yo kabeh sing terjadi ning donya iki dadi ayate Allah. Anak nuzulah tak temui turunannya ayat balak untuk dibalak alim mengatasi kufar diwujubi halakim krono wajib kerusakan iku farin jahadu halamun mungkin sapa kufar ing ayat. Dan iki terus Allah cerita. Lah nek soal ayat tentang manuk, tentang iwak ya kabeh dadi ayate pangeran. Niku kula bolak-balik matur, nek wong miber ning langit itu dianggap ayat mergo aneh. Artine aneh iku mergo ora iso digawe. Miber ning langit iso gawe ta? Kan mboten saged to. Lah nek alasane aneh mergo ora iso gawe, kuwe ora iso gawe pitik, ora iso gawe manuk. Mulane dari Allah wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi ila umamun. Nak soal ayat mergo wong ra iso gawe. Lho sing ayat digawe manusa ora kudu wong miber. Makhluk manusa ora iso gawe. Dadi pitik ora iso gawe. Langit bumi ora iso. Nak ngono untuk manusa ngaku ora iso gawe ora usah urusan wong miber. Delok bumi ya manusa kudu sadar ra iso gawe. Delok segara manusa kudu sadar ra iso. Mulane Allah nak udat-udat tegas. Am khalaqus samawati wal ardo. Kok dadi gede kok tak Allah malah gawe langit utawa melok gawe bumi. Kak melok-melok gawe berdo berdiga, berdigaan. Ampol aku sama lati nopo, bener. Mulanya Allah nak pas duka nanti ngendikan ma ajar tuhum hal pertama wati wal ardi wala hal kauan fusih. Sarokku wong-wong ira tahu melok gawe langit bumi. Wala hal kauan fusih. Yora itu gawe apa ide? Orang direputasi, popo radik karir, popo berdiga, berdigaan. Mengapa Allah nak duka? Ma asyartu orangnya saya ini ingin sembuh yang wong ada bisa menuso jin setan. Saya tidak pernah melihat mereka kalau kesamawati iso gawe langit wal ardilan bahkan wala kalau anfusih dan mereka juga tidak bisa menciptakan dirinya kan sekali. Lalu ini kulo ya ini di Jogja katus kan banyak aliran filsafat. Jangan kudu nganggo teori Quran. Setelah kita ada misalnya bisa berpikir rasional sangat mohon. Balung kok sampai jadi wong meneng, sangat muhal. Manusia sampai jadi balung tulang belulang jadi tanah kok jadi meneng. Kudune kaya mikir, zaman kue raono, iku raono materi ini. Zaman kue raono, iku raono materi. Pas iku umpama kue diutak si sekelas profesor atau dokter, mesti udara nih barang raono, iku nak tampo sebab ora iso. Wong raono sebab, wong raono materi. Artinya kue saiki ono itu nunjuk no gejala sing luwe ekstrim. Sampo raono jadi ono luwe ekstrim. Artinya luwe nunjuk no kekuasaane Allah mergo raono jadi. Lah nak ngono sumben ono meneh luwe mungkin mergo wis ono materi ini. Mulane dari Allah wa huwa alladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu wa huwa ahwanu alaih. Allah sing ngawiti gawe. Sumben ambale ono luwe gampang. Lah carane menungso sadar pikirane kok ran kon maca surat al-insan ngene ku hal ata alal insani fi numin adhari lam yakun sayam asyura kita pernah ngalami masa-masa ndak ada status kulon kelahiran tahun 70 berarti tahun 50 kan enggak ada zaman raono kan ya ora kepengin ono mulane jare hikam nak pas buter lah kowe bareng ono kan iso ana isa mamal mergo ono. Lah bareng iso amal kowe nyangkom parek pengiran mergo amal. Lah zaman kowe ra ono iso ono sebab apa? Ya sebab ira dadua. Lah ya muni ira dadua terus. Maksudnya itu, ya muni ira dadua terus. Ya menungso kan ngoten. Gara-gara sampe ono iso nabung wong, iso ngadeg, iso latak tetep karo dadah miroran iso apa? Lah zaman ra ono iso apa? Kan ra iso apa? Artinya menungso kan ngeling ulah. Hal ata ala insani hirum nadari lam yakun siam. Artinya mukhal itu sito. Ini aku mau tenan. Mukhal itu sito, ini aku balik masuk. Nak wong kafir nuntut Muhammad iso munggah di langit. Mas nak ngono kan spektakuler. Orang ngerti wong iso munggah langit. Dari Allah. Lah nak spektakuler perkara ini barang mukhal yang menungso raiso gawe. Itu rasa urusan wong bisber. Menungso ya raiso gawe makno, raiso gawe iwa, raiso gawe bu. Lah nek menungso sadar, Bu, dibuli aku ora iso gawe langit, ora iso gawe bumi, kudu sadar sing hebat berarti sing enggak gawe. Iki sing dimaksud Allah inna fi khalqis samawati wal ardi kafala ayatin liqaumin yaqilun. Mesine delok langit bumi kuwi cukup dadi tandane kekuasaane Allah. Ora usah ngenteni ana akeh iso miber, ora usah ngenteni ana basa ora iso miber. Soal iku tetep ana ya. Ya ana tontonan. Artine yo biasa. Lho tenan kula misale Ramadan dina puasa iki kula ora mesti iki biasa. Artine aku tambah roh kekuasaan bar langit bumi roh saiki roh barang anyar. Panik rezeki to. Tapi itu tidak nambah iman. ya ora nambah gawe. Ya mau meripat seneng ana tontonan. Gitu biasa. Aja sampe ngono iku mbok arani berlebihan. Hebat tenan ana keris mimpi. Hebat tenan ya ana langit bumi. Paham ini ku apa ngelingno nak soal wong miber iku mokal lah makhluk miber iku manungsa ya ora iso gak. Gawe lan itu disebut nama wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yadiru bijana hari ila umam napa amsal wa ma min dabbatin ora ana utawi dabbat fil ardi ing dalem bumi tamsi kang lumaku padha wala ta'iri dan ora manuk yadiru kang miber apa manuk fil hawa ing dalem hawa ing dalem angkasa ing dalem udara bijana hari kelawan loro napa suwi loro ne manuk ila umam amsal kecuali dadi umat sing sepadane kuwi ini ku alam yaro ila ta'iri napa Sofati wayak bidin Ma'in sikuhun nanamu illa rahmat. Jadi kabel jadi ayat ya Allah. Illa umam setuali kira-kira bentuk umat, bentuk teladan kebangsaan utawi nopo ini sejenis amsal itu kan sepadani kira kabel kita sendiri kholkiya yang dalam ngatur kejadian ini dapat bahwa rizki ala rizki ini dapat wahwa liha lanting kai dapat ma'farot nabil kita bimin syair orang yang balik ingsun ayat arot nabil sini yang ingsun di kitab yang dalam kitab ayat lemahul mahfud terisi Allah mahfud min sa'in sangking opo ae min taimin ku zaita tu zaita palam naksubu mongkora nulis yang sudah diwensa suma ila robbi mongkora nulis maling pengirana mengakai usaruna dan giring sopo kaca fayad di mongkora mutus sopo opo benalum dalam antara nopo ngake waib tasulan dan kisos opo lil jamak kedua wadus yang orang ada sungguh min al-korna sangnya wadus yang ada sungguh artinya ngerti, wadus yang tukaran yang kita ada sungguh ini kita orang ada itu sebenarnya dikisap deh yang ada sungguh ini dihukumi dolim yang ada sungguh ini kok nyerudut yang ada sangking adilnya pengen meskipun semaya puru lagi bunuh turoban karena kewan apa ngedikan bunuh turoban artinya kemudian diomongi bunuh ada sirakabe turoban jadi lebu mereka kewan, anak menurut saya terus siksanya berlanjut waladina utawa wong akeh kadha bukan gorono sapa ngakeh di ayatina kan pira-pira ayat kita ngira ayat Quran iki sik Quran wong sing gorono ayat-ayat kuwi sumpun iku kopo an sama iki kuwi ku sangka nek kula bali-bali matur Quran iku ekstrem mung buinto iku sumpun ku apa wong ora sama kok boleh dene teke ora kanggo wabuk lan bisu wong ngomong elek terus iku jenenge wong bisu bisu anit nutki bil fakta ngomong apik ra iso ngomong elek kan dan jenis bisu fi dulumat yang dalam pura-pura kezaliman ayil kufri tegesi kekafiran man disapani wong nyata iku ngertana sopa Allah Allah iklah lalu ing nyesat meman yudlil lu mongka nyesat no sopa Allah iman jadi wong sesat itu ya mereka Allah ngertana wama nyata lah wong itu hidayat mereka ngertane Allah melanir oleh ujuh yang sesat ya berarti lagi sesat itu hidayat lagi itu hidayat yang wali zaman yang ngerosok sopa jadi kiai batal ya kan jadi gendut tumpet saya layak jadi wali ya nah kayak wong wala wali eza ya intinya apa? Lah nak ngotor nak gak jelas nah ya rajil lah sirap apa tuh menurut aku awas ya rajil lah menurut aku pengiran itu rajil kalau boleh balik justru apa rajil lah karena kita orang pengiran tentu nasibnya rajil kalau di boleh balik tidak ada gus kalau jenis ini tahu khawatir cuman jadi kiai jaga ya rapa khawatir sebelah dan misalnya cuman pengaruh jenis hilang kafe ya rapa khawatir sebelah lagi saya ya rasa susah dan aku bisa orang-orang pengeran ya lagi susah misalnya orang-orang fungsinya pengeran ya lagi susah misalnya orang sebenarnya jual tuh misalnya rukin bidu partai ramadil bidu kepentingan terus ngeritik aku ya orang arah tuh gak pasuk ke santri orang luar terang arah aku mau orang alim roh lah tak sedok farah sedam itu aku itu orang yang orang ngaji kasih sokai walka adiminal gitu yang itu ngendalek no ke alsi di ya Rasulullah kalah lah farah sedam itu orang di pak kalah jadi misalnya jengben jenengan bidu nopo terus bidu bilo bilo gitu tetap lata nah kalau levelnya rati mau lata orang kepikiran bleh makom kulon malah orang-orang pengaruh plus mati rosol loh, makomnya mati. Buat anda pikiran, mereka kafe kersane penge. Zaman kita mulio yo kita yakin kerana kersane pangeran. Zaman kita ino yo kita yakin kersane pangeran. Berarti yang penting yo pangeran. Muliane kita, mulio mulio lelucon, mulio bagus. Nenang ya, cara hikam teman ngaji hikam. In nama akromata jamilu satri. kemari kowe mulya mergo apa pinter nutupi. Sajane ya berkah kabeh. Lho tenan, misale ketok. Di satu sisi kowe darani wong blodor niku haram, kok cara peke. Tapi umpama ketok tenan jebule kowe ya greget dirahi ora lucu. Misalnya gue rombong wali blodor, gue cara peke ngutungin kamu kok blodor, cara peke gak duwe etikae. Tapi umpama hatimu diketok nang pangeran ngati. Tapi ngulang-ngulang gue dibujuk gue kayak opo. Bujuk gue kok orang ngono. Lah umpama gendete hatimu diketok nang pangeran, gue agak tajam gak bebe gue. Bah dari mil haram gue dingerti tuh. Innama akromaka jamilun apa? Satri. Sing mulia anak manusia kok sih tak mergo apa pinter-pinteran nutu. Aslinya berkatus. Mulanya dari ini sikap. Bento-bento ini uang itu mantaro kayaki nama indah lindon lima indana butuh-butuh ini uang sing ninggal no keyakinannya awake menuruti keyakinannya uang ini katus uang misalnya kiai utawi uang sing terkenal wali ya ya roh alai ya roh nak ini tau bodoni ya roh nak tau roh dayu ya itu turu ya roh tau mangan juga ini ya roh salah. Tapi melok-melok sok suci mergowong sekeliling yang buat nenten tiang katut jenengan. Akhirnya katut-katut oleh ngakopi menuso sang bintang, sang wali, sang alim. Padahal ini dewe roh salah. Salah dari hikam bintu-bintu ini uang pun ninggal lo keyakinannya dewe atau keyakinannya. Lu kita roh, roh. Nak sering nopo duit jubat ya roh. Kita ya roh nak jebule imane pas. Munamuni fatwa tawakal jebule nak ra duwe ikhtiar gak duwe srebetan yo bingung. Fatwa fatwa tawakal yo diam-diam di manuver-manuver tertem. Kita ora ero, nak sering salah ngono iku ora ero. Tapi tetep ngrasa suci mergo wong liya menyanjung kita wong tu. Lha iku dari hikam bintu-bintu ning wong iku mantaro kayaki nama inda lidan lima inda. Lagu diterangkan orang Sarai artinya nggak seniku. Lalu terus tikam di terus no in nama astro maka jamilusan. Si marai kita ketemu yang mergo awoiku api LM di. Tapi terusane wasik terusane tikam sakit. Lah mulane kanca paling apik iku Allah. Mergo ro LM tetep ngekeki rahmat. Jajal wong mergo ro LM mak melayu. Lah mulane ke kandangan di Allah tok ae mergo ro LM tetep api. Nah wong liya apa ro LM gremeng. Lah mak makome ngono kok didono pengaruh. Mati rasa. Lepas itu nanti kita nak rontok takdir, jadi sampai dulu saya kira lagi. Senarai nanti kasih kiam kiam betul. Kau ada malah resah, gimana ini fenomena zaman akhir, para kiai kok konflik, karena partai konflik, karena partai gini-gini. Jepen tuh, baik-baik. Karena dengan konflik punya kesimpulan bagus. Daripada orang itu, ya tukaran bujuk ini lebih apa tuh, timbang dengan mas terus tukaran lebih bujuk. Itu baik, mau itu dipikir, gue pengiran kan. Manusia butuh permainan, dan lewat permainan itu akan baik-baik. Mergo anamal kaya tentunya ulah ibun balagun iku donya kabeh badut kabeh mulah ibun walah niku dolanan kabeh. Ini contoh paling gampang ngoten. Terkenal wali ya urusan akhirat. Engko terus dadine gula mek dhuwit. Mergo donya iku pancen dolan. Niku ora usah ketemu wali, pancen modere ngoten pangeran iso ngilani. Terkenal ngalim mak urusan akhirat. Jajak lah pengaruh makai koyo pas kula macam terus dihitung sebagai konstituen. Nggak tarik datem terus jual. Wah nasa beliau gak pantas salam dan mereka juga. Ya nah ngomong itu dituruti ya bener Quran minal jahilin. Nah Quran nasa hati para takunan nah minal jahilin. Termasuk itu mau misalnya ke mulia aku disadar in nama akromaka jamilusan. Jadi kita itu mulia mergo Allah pinter-pinteran untuk Terang, bujune matur menyang matur mergo awan tuku umpama tiap kerte atine wong lanang bojo mroh tetep ra seneng. Salah ora wong ayu, wong kok ayune mu. Musibah tenan nang bojo. Gusti paringi sabar ke bojo. Nek karo bojo mroh prasamu ra ya lari. Lari terbirit-birit. Tapi Allah yang nutup. Ada kiai di suami santri gak bawa duit sampai kesek-kesek. Santri seneng aneh ngelo-ngelo. Tapi tetep ibu-ibu ramah. Lu munggu geremang kamu diketok. Santri mu lari kan? Geremengem lho muga diketokno pangeran. Awan-awan suwun-suwun asalamualaikum diberi santri gak apa-apa santri senengane ngel-ngelo ning ati. Padahal tetep bebas ra. Ramah. Umpama iku diketokno pangeran mari to ora. Diberi Pak Kyai ku mah trim. Amolane dari hikam kancanan pangeran ae mergo ora elek tetep api. Lho tenang ngoten. Kula tak kula. Panjenengan ngoten, kula yakin betul yang dikatakan hikam itu benar. Kita itu pasti begitu. Semua orang punya masalah, punya kasus. Dan yang paling tahu tentu sing lakoni. Lah anak ngono kok tetep dicucup tetep mulya innama akramaka jamil santri. Mergo Allah sing mulya ana pinter-pinter nutu. Mulane dari Allah, kowe kajare hikam pe kancanan Allah wae. Mergo ora elek tetep ah. Saya ini marani balas takunan dah lepas. Bawa dan sabar ya, bawa yang sangat tanah sopo pun hidayah atau ingat kehidayah yang manja salbi. Moga dari sopo wah iman alat pirojen yang atas di dalam etori yang terkait dalam takim dengan jika itu Islam terima semua Islam walam. Yo, yo, yo.